Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan babu taubah dari kitab Riyadus Salihin. Kita akan memasuki hadis yang ke-21, yaitu hadis tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah sebuah kisah yang cukup panjang. Di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran. Mari kita perhatikan kisah Ka'ab bin Malik yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab taubat pada kitab Riyadus Salihin. Qala rahimahullah, wa an Abdullah ibn Ka'b ibn Malikin, wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya, dari Abdullah bin Ka'b bin Malik, beliau ketika itu adalah penuntun Ka'b, bapaknya. Ka'ab adalah ayahnya dan beliau adalah penuntun Ka'ab yang merupakan anaknya sendiri ketika Ka'ab telah menjadi buta. Jadi karena beliau sudah tua, mata beliau menjadi buta, maka anaknya yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik selalu menuntun beliau kemanapun beliau pergi. Qala, beliau berkata, sami'tu Ka'b ibn Malikin radhiyallahu anhu yuhadditsu bi haditsihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku pernah mendengarkan Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bercerita tentang kisahnya ketika beliau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Qala Ka'ab. Ka'ab berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk." Aku tidak pernah absen mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertainya kecuali pada perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Kecuali aku juga tidak mengikuti peperangan Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Namun tidak seorang pun yang dicela karena tidak mengikuti perang Badar. Kenapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu keluar bukan untuk berperang, melainkan untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan untuk berjumpa antara kaum muslimin dan musuh mereka tanpa ada perjanjian untuk berperang sebelumnya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqabah hina tawaththaqna 'alal Islam. Dan aku telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Bai'at Al-Aqabah, tatkala kami berjanji untuk setia di atas Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badrin, dan saya tidak ingin posisiku pada Bai'atul Aqabah digantikan dengan perang Badar. Artinya beliau menganggap Bai'atul Aqabah itu juga peristiwa besar yang sepatutnya kaum muslimin untuk ikut serta. Wa in kanat Badrun adzkara fin nasi minha, meskipun kenyataannya perang Badar lebih banyak disebut-sebut oleh orang-orang dibandingkan Bai'atul Aqabah. Karena perang Badar adalah perang besar yang menentukan kelanjutan Islam berikutnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dan inilah kisahku tatkala aku tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau absen tidak mengikuti perang Tabuk. Anni lam akun qat aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anhu fitilka ghazwah. Fitilka al-ghazwah. Sesungguhnya aku ketika itu dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih mudah dibandingkan keadaanku sebelumnya ketika aku tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut, pada perang Tabuk. Jadi sebenarnya beliau mampu untuk ikut, bahkan beliau sangat mampu melebihi waktu-waktu sebelumnya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat, demi Allah saya tidak pernah sebelumnya mendapatkan atau mengumpulkan dua ekor kendaraan, dua ekor hewan tunggangan. Hatta jama'tuha fi tilkal ghazwah, sampai pada peperangan tersebut aku sudah memiliki dua ekor hewan tunggangan. Jadi beliau sebenarnya sangat mungkin untuk pergi. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kana tilkal ghazwah. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin berperang maka beliau akan menjadikan orang-orang itu, yakni musuh, mengira bahwa beliau akan memerangi yang lain. Jadi ini termasuk strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di peperangan ini. Faghazzaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang di dalam keadaan yang panas menyengat. Ya, musim panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan beliau bersiap untuk melakukan perjalanan jauh dan akan melewati padang pasir yang luas yang mungkin saja mereka celaka di dalam melewati padang pasir tersebut karena sedikitnya air, ya. Tapi mereka sebut mafazan. Mafazan itu sebenarnya tempat, kalau secara bahasa artinya tempat selamat, ya. Sebenarnya itu bukan mafazan tapi mahlak, ya. Tempat untuk binasa, tapi orang Arab mereka balik jadi mafazan. Untuk apa? Untuk al-fa'lu, ya, supaya mereka lebih optimis. Wastaqbala 'adadan katsiran, dan beliau akan menghadapi jumlah yang besar, yakni dari pasukan Romawi ketika itu. Fajalla lil muslimina amrahum, maka beliau menjelaskan sedetailnya terhadap kaum muslimin apa yang akan mereka hadapi. Liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbaruhum biwajhihim alladhi yurid, supaya mereka bersiap perbekalan-perbekalan perang mereka. Maka beliau telah mengabarkan kepada mereka arah tujuan yang beliau inginkan, yaitu menuju Tabuk untuk memerangi orang-orang Romawi yang memiliki kekuatan besar di masa itu, ya, kekuatan besar sekali. Superpower di masa itu ada dua, Persia dan Romawi. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ketika itu akan menghadapi kekuatan besar di musim yang sangat panas dan perbekalan yang kurang serta perjalanan yang sangat jauh dan perjalanan yang berat. Subhanallah, ini perang yang sangat berat. Makanya banyak orang yang tidak mau ikut, tertinggal. Nanti kita lihat siapa-siapa saja yang tidak ikut. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidzalika diwan. Kaum muslimin ketika itu sangat banyak, namun tidak ada satu buku yang menulis nama-nama mereka. Jadi tidak ada catatan, enggak seperti sekarang sudah lebih rapi, tercatat semuanya. Dulu belum dicatat. Qala Ka'ab, maka Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil bihi wahyun min Allah. Sehingga bisa jadi seseorang apabila dia ingin bersembunyi, maka dia tidak akan ketahuan selama tidak turun wahyu dari Allah. Karena enggak tercatat. Kaum muslimin banyak, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang mengabsen, maka kalau seseorang bersembunyi enggak akan ketahuan. Itu perkiraan. Wa ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatis simar wadh-dhilal fa'ata ilaiha fa'ana ilaiha as'uru fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan ini tatkala buah-buahan dan pepohonan sedang rindangnya, buah-buahan sedang berbuah, pepohonan sedang rindang, maka aku lebih cenderung kepadanya. Ya subhanallah, ini cobaan berikutnya. Ya, musim panas, sementara di kota Madinah pepohonan sedang berbuah dan sedang rindangnya. Jadi betapa nikmat di Madinah ketika itu di musim panas tersebut. Maka kata Ka'ab, aku punya kecondongan untuk menikmati pepohonan dan buah-buahan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tetap saja melakukan persiapan. Wa tafiqtu aqdu likai atajahhaza ma'ahu. Maka aku pun berangkat pagi hari agar aku ikut bersiap bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an, tetapi aku pun kembali namun aku tidak melakukan persiapan apapun. Wa aqulu fi nafsi, aku berkata pada diriku sendiri, ana qadirun ala dzalika idza aradtu, saya bisa kok melakukan persiapan kapan saja kalau aku mau. Jadi santai saja dulu, enggak usah buru-buru. Jadi beliau masih punya niat berangkat tapi beliau tunda persiapan. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Maka aku terus santai saja sampai manusia sudah ketika itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan persiapan, sementara aku masih santai saja. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah benar-benar bersiap-siap di pagi hari dan kaum muslimin bersama beliau. Walam aqdi min jihazi syai'an, namun aku belum juga mempersiapkan keperluan perjalanan jihadku sedikit pun. Tsumma gadautu faraja'tu walam aqdi syai'an, aku pun kembali namun aku belum mempersiapkan apapun. Falam yazal yatamada bi, aku masih santai saja, hatta asra'u wa tafaratal ghazwu, sampai kemudian pasukan telah berangkat dengan cepatnya. Fahamantu an artahila faudrikahum, maka aku pun berkeinginan untuk segera berangkat dan aku bisa untuk menyusul mereka. Fayalaitani faaltu, coba saja kalau aku benar-benar lakukan waktu itu. Jadi sampai pasukan sudah berangkat, beliau masih yakin bisa mengejar mereka, tapi beliau masih santai saja. Lalu di sini beliau menyatakan penyesalannya, fayalaitani faaltu, coba saja kalau aku lakukan ketika itu. Ya, sudah kesempatan terakhir, coba saja kalau aku segera menyusul. Thumma lam yuqaddar dzalika li, kesimpulannya kata beliau, kemudian pada akhirnya tidak ditakdirkan untukku mengikuti pasukan tersebut. Fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni ala ara li uswatan. Yuhzinuni anna la ara li uswatan illa rajulan magmusan alaihi fin nifaq. Maka aku pun keluar berada di tengah-tengah manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Maka sungguh menyedihkan aku, ternyata tidak ada yang bisa aku jadi panutan, yaitu yang sama-sama tidak ikut pergi, kecuali orang yang dituduh munafik. Jadi maksud beliau tidak patut aku tidak pergi, tidak ada yang jadi panutan, tidak ikut. Semua sahabat yang jujur imannya semua ikut, kecuali orang-orang munafik. Aw rajulan mimman azzara Allah taala minad duhafa, atau orang yang memang Allah berikan udzur karena dia termasuk orang-orang yang lemah, apakah sudah tua atau masih kecil atau karena sakit, sementara Ka'ab anak muda yang kuat. Jadi beliau tambah sedih tidak ikut, dan ternyata hanya beliau sendirilah anak muda yang punya kekuatan tapi tidak ikut, sisanya orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut aku sedikit pun sampai beliau tiba di Tabuk. Artinya ini beliau tahu nanti. Setelah Rasulullah sallam kembali, beliau tahu bahwa beliau tidak disebut, nanti sudah tiba di Tabuk baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, maka beliau bersabda tatkala duduk bersama para sahabat di Tabuk, ma fa'ala Ka'b ibn Malik, apa yang dilakukan Ka'b bin Malik, kenapa dia tidak ikut kita. Faqala rajulun min Bani Salimah, maka berkatalah seseorang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadru fi itfaihi, ya Rasulullah, dia dihalangi oleh dua selendangnya dan melihat kepada dua bagiannya. Maksudnya dia dihalangi oleh hartanya ataupun istri-istrinya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bi sama qulta, maka Mu'adz bin Jabal berkata kepada orang tersebut, jelek sekali apa yang kamu katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengenalnya kecuali kebaikan. Jadi beliau adalah orang baik. Mu'adz membantah orang tersebut, maksudnya kita harus tetap berprasangka baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubyaddan yazulu bihi sarab. Tatkala beliau dalam keadaan seperti itu, beliau melihat seseorang yang memakai baju putih diombang-ambing oleh Fata Morgana. Jadi karena di padang pasir kadang dia terlihat, kadang dia tidak terlihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaisamah. Maka Rasulullah pun mengatakan, engkau adalah Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al Ansari. Maka ternyata benar-benar yang menyusul itu, yang baru saja datang, adalah Abu Khaisamah al Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaq bi sa'i tamr hina lamazahul munafiqun. Dialah sahabat yang dulu bersedekah dengan satu sok korma tatkala orang-orang munafik kemudian menghinanya, ya, karena dia sedekahnya sedikit, orang-orang munafik menghinanya. Qala Ka'ab, maka Ka'ab berkata, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha fa amlaha min Tabuk hadarani basti. Maka tatkala sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani basti, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengarah rombongan beliau dari Tabuk, yakni pulang ke kota Madinah, maka benar-benar datanglah kesedihanku yang sangat besar. Fatafiktu atadzakkarul kadzib, maka aku pun mulai memikirkan bagaimana mengarang berita dusta atau cerita dusta supaya dapat alasan kenapa enggak ikut berjihad. Wa aqul bima akhruju min sukhtihi ghadan. Aku pun berkata, dengan cara apa supaya saya tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok hari kalau beliau sudah tiba di sini. Wa astainu ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli. Maka aku pun mulai meminta bantuan kepada orang-orang pintar dari kalangan keluargaku, minta saran, minta nasihat. Gimana? Kira-kira apa yang bisa aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beralasan supaya beliau tidak marah? Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atallaqa diman zaha anil batil. Namun tatkala dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang, maka hilanglah kebatilan dariku. Jadi rencana untuk berdusta sudah hilang. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Sampai aku pun tahu bahwasannya aku tidak mungkin selamat darinya sedikit pun selama-lamanya. Enggak mungkin aku bisa berdusta. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku pun bertekad untuk berkata jujur apa adanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di pagi hari. Wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid, dan sudah merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari satu safar, beliau pertama kali datang di masjid. Faraka fi rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas, kemudian beliau duduk menghadap orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Lalu ketika beliau melakukan itu, datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang. Ya'taziruna ilaih, minta uzur kepada beliau. Semuanya ngasih alasan macam-macam. Wa yahlifuna lahu, bahkan mereka bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersumpah bahwa alasan mereka benar, macam-macam alasan mereka. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Kebanyakan mereka ini adalah kaum munafik. Berani mereka bersumpah palsu. Kenapa tidak ikut? Mereka jumlahnya adalah 80 orang lebih. Faqabila minhum ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah taala hatta ji'tu. Maka Nabi SAW menerima keterusterangan mereka dan beliau berbaiat atas mereka dan beliau memohonkan ampun untuk mereka dan beliau serahkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rahasia mereka. Apakah mereka jujur atau tidak dalam ucapan mereka, maka beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tidak tahu perkara gaib sampai aku pun datang. Falamma sallamtu tabassama tabassumal muqdab thumma qal, maka tatkala aku datang, aku pun mengucapkan salam, beliau senyum, tapi senyumnya orang yang lagi marah. Ya. Kemudian beliau berkata, ta'al, kemari engkau. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayh. Maka aku pun berjalan mendekati beliau sampai aku duduk di hadapan beliau. Faqala li ma khallafaka. Maka beliau bertanya kepadaku, apa yang membuat kamu tertinggal, tidak ikut jihad? Alam takun qadibta'ta dhahrak. Bukankah engkau sedang mempersiapkan hewan tungganganmu? Qala, maka kata Ka'ab bin Malik, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sukhtihi bi'udhrin. Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya kalau aku duduk dengan selainmu dari kalangan penduduk dunia ini, maka sungguh aku lihat diriku mampu keluar dari kemarahannya dengan uzur. Artinya beliau bisa berdusta kalau kepada orang lain. Gampang saja. Laqad utitu jadalan, karena aku telah diberikan kemahiran untuk berdebat. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatsukal yaum haditsa kadzbin tarda bihi anni la yushikanallahu yuskhituka alayya. Akan tetapi demi Allah, aku sungguh mengetahui, aku sungguh yakin, kalau aku hari ini berdusta kepadamu sehingga engkau ridho kepadaku, karena sudah ada alasan walaupun dusta, namun aku yakin Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan engkau marah kepadaku, yakni akan menyingkap kedustaan tersebut. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Akan tetapi apabila aku berbicara yang jujur kepadamu, maka engkau akan dapati pada diriku yang aku harapkan hanyalah akhir yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agar aku diampuni. Wallahi maka nali min udhrin, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya udhur. Jadi beliau katakan terus terang dengan penuh kejujuran, saya memang salah, saya tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ikut berjihad. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysara min hina takhallaftu anka, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih mudah daripada keadaanku sebelumnya tatkala aku tidak mengikuti perang ini bersamamu. Iya. Jadi beliau jujur mengatakan memang saya salah. Qala, beliau berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hadza faqad sadaq, adapun orang ini yaitu Ka'ab bin Malik, maka dia telah jujur. Fakum hatta yaqdi Allahu fik, maka silakan engkau bangkit sampai Allah memutuskan apa yang seharusnya diputuskan untukmu. Wasara rijalun min bani Salima fattaba'uni faqalu li, maka datanglah beberapa orang dari bani Salimah mengikuti aku, lalu mereka berkata kepadaku, wallahi ma alimnaka aznabta dzamban qabla hadza, demi Allah kami tidak mengetahui engkau melakukan dosa sebelum ini. Laqad ajasta fi an la takuna itadarta ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima tadra ilaihi al-mukhallafun, mengapa engkau tidak minta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang itu? Faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lak, karena cukuplah untuk dosamu itu istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu. Jadi maksud mereka, walaupun kamu buat-buat alasan, tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan ampun untukmu. Iya, itu saran mereka. Qala fa wallahi mazalu yu'annibunani hatta aratu an arja ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Mereka terus-menerus mencelaku, kenapa saya tidak beri udzur supaya dia tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya kaumnya ini kasihan, dia dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus mencelaku sampai aku pun sudah berkeinginan untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendustakan apa yang telah aku ucapkan tadi. Tsumma qultu lahum, lalu aku pun berkata kepada mereka, hal laki hadza ma'i min ahadin, apakah ada seorang pun yang nasibnya seperti aku? Qalu na'am, lakiyahu ma'aka rajulani, kata mereka, iya, ada dua orang lagi yang sepertimu. Qala mithla ma qulta, mereka berdua berkata seperti yang kamu katakan. Jadi mereka semuanya tiga orang mengaku dengan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak punya uzur. Adapun yang lainnya, pada umumnya mereka berdusta supaya tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahum mithlu ma qila lak, dan dikatakan kepada mereka berdua seperti yang dikatakan kepadamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, pergilah sampai Allah yang memutuskan urusan kalian. Jadi sama ucapannya. Qala qultu man huma, aku pun menanyakan siapa mereka berdua. Qalu Murarah ibn Rabi al-Umari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Mereka berdua itu adalah Murarah bin Rabi al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala, lalu beliau berkata, fadzakaruli rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah. Mereka telah menyampaikan kepadaku tentang dua orang saleh, mereka berdua telah mengikuti perang Badar, maka pada keduanya ada teladan. Ya, maksudnya bukan teladan untuk kebaikan, tetapi maksud beliau kita sama-sama senasib, artinya beliau tidak terlalu malu disalahkan karena masih ada orang lain. Ya. Jadi beliau betul-betul malu dan takut dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Famadaitu haina dzakaruhuma li. Aku pun berlalu setelah mereka menyebutkan tentang dua orang itu. Jadi apa namanya, kata maksud beliau, sudah ada yang senasib. Jadi saya enggak perlu lagi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan uzur. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa anhu. Kemudian keluar keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Tiga orang. Jadi dari banyaknya orang yang tidak ikut perang, hanya tiga orang ini yang diberi hukuman. Karena secara zahir hanya mereka yang bersalah. Sedangkan yang lain itu menyatakan alasan, bahkan berani bersumpah palsu. Qala, maka kata beliau, fajtanabana annasu. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Auqala, atau beliau berkata, taghayyaru lana, mereka sudah berubah kepada kami. Dan enggak seperti dulu. Tidak tegur sapa, tidak salam. Hatta tanakkartu li fi nafsil ard. Fama hiya bil ardi allati a'rif? Sampai-sampai bumi ini terasa asing bagiku. Seakan-akan ini adalah negeri yang tidak aku kenali. Subhanallah, terasing beliau. Falabithna ala dzalika 50 lailatan. Kami pun dalam keadaan seperti itu sampai 50 malam. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabqiyan. Adapun dua sahabatku itu, mereka berdua hanya diam tinggal di rumah dalam keadaan menangis. Ya, mereka menyesal telah berbuat dosa. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Adapun aku yang paling muda di antara mereka dan paling kuat. Fakuntu akhruju fa ushhidu salata ma'al muslimin. Aku masih keluar seperti biasa dan ikut salat berjamaah bagi kaum muslimin. Jadi lebih terasa diboikot. Lebih terasa sakitnya dia diboikot oleh kaum muslimin ketika itu. Wa atufu fil aswaq. Aku pun berjalan di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahadun, dan tidak seorang pun yang berbicara kepadaku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi. Aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, ketika beliau di majlisnya setelah salat. Fa aqulu fi nafsi, maka aku pun berkata pada diriku sendiri, hal harraka syafataihi bi raddi salam amla? Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Jadi beliau enggak yakin jawabannya, salamnya dijawab atau tidak. Maka beliau perhatikan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak atau tidak. Summa usalli qariban minhu wa usarikuhu an-nadhar. Kemudian aku berusaha untuk salat dekat beliau dan aku mencuri-curi pandang kepada beliau. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Maka apabila aku sedang sholat, yakni sholat sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arahku. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Namun kalau aku melihat ke beliau, beliau berpaling dariku, tidak mau melihatku. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu. Sampai ketika hal itu sudah cukup lama terjadi berupa pemboikotan kaum muslimin kepadaku, aku pun berjalan. Hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah, sampai aku tiba di kebun Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi wa habun nas ilayya. Abu Qatadah itu adalah sepupuku dan orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam, maka demi Allah dia tidak menjawab salamku. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, ya Abu Qatadah, ansyuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, bukankah engkau tahu aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, tapi Abu Qatadah hanya diam. Fa'uttu fanasyattuhu fasakata, maka aku pun kembali bertanya kepadanya, tapi dia diam saja. Fa'uttu fanasyattuhu, maka aku pun kembali dan bertanya kepadanya. Faqal, baru dia berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fafadat aynaya, maka mengalirlah air mata dari dua mataku. Jadi benar-benar beliau sangat bersedih. Watawallaitu hatta tasawwartul jidar, maka aku pun pergi meninggalkan kebun Abu Qatadah. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabti ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'u bil Madinah yaqul. Maka ketika aku berjalan di pasar kota Madinah, tiba-tiba datang seorang petani dari negeri Syam yang biasa berjual makanan di kota Madinah. Yaqul, dia berkata, man yadullu ala Ka'b ibn Malik, siapakah yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'b bin Malik. Fatafikan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan. Maka orang-orang pun menunjuk ke arahku sampai dia datang kepadaku, lalu dia menyerahkan kepadaku sebuah surat dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban faqara'tuhu fa idza fihi, dan aku adalah orang yang bisa membaca, maka aku membacanya. Ternyata di dalamnya, amma ba'd fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Amma ba'd, sungguh telah sampai kepada kami sebuah berita bahwa sahabatmu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berbuat buruk kepadamu. Ini kata Raja Ghassan. Padahal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan, sebagaimana akan kita lihat nanti. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala mudayyatin. Padahal Allah tidaklah menjadikan engkau di negeri yang penuh kehinaan dan disia-siakan. Falhaq bina nuasika, maka bergabunglah bersama kami, kami akan memberikan kelapangan kepadamu. Qultu hina qara'tuhu, maka aku berkata tatkala aku membacanya, wa hadza aidon minal bala, tawaran ini juga termasuk musibah. Fatayammantu bihat tanur fasajartuha, maka aku pun menuju ke arah tempat pembakaran, lalu aku membakar surat tersebut. Jamaah sekalian, masya Allah, kisahnya masih panjang, waktu sudah habis. Ya, insya Allah Taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekalian kita petik pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Ya, antum jangan lupa ya, kita sampai di apa namanya, beliau membakar surat dari Raja Ghassan. Ya. Kita cukupkan sampai di sini, sudah masuk waktu Isya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.